Kalau dia suka kau bilang, jangan pura-pura bahagia. Berhenti kasihan, sapi mau terpaksa. Sudah lebih baik kau bilang, biar sakit jangan ulang. Karena makin kau cinta, aku semakin gentlemen, please welcome Iski Ripoll. nyesek ini lagu. Nungguin ya. Ladies and gentlemen, please welcome Iski Ripoff Remix.